enggak mutu, enggak kualitas, kita enggak pernah konsen, enggak pernah khudu, enggak pernah khusuk, walaupun lafaz niat udah difasih-fasihin. Usholli. Usholli. Us us us us us usholli. Takbirnya Allahu Akbar. Coba begitu kabir walhamdulillah katsira subhanallahi bukrata wa asyila. Mus mulai ndak karo-karuan. Ini wajhatum bulan sawal ya akeh wong ewah. Allahu Akbar. THR ya mau sawiti. Mi Allahu liman hamida, padahal ADM sing biyen ke THR gede lho. Allahu Akbar. Wis ndak karo-karuan pikirane. Nggih sawah ya ora panen. Allahu Akbar, ini bojone Solikin ya mana bisa niliki bayi sing apa. Jadi ini kita sholatnya kan gak mutu, gak kualitas. Lah ini bisa ditambal nanti dengan sholat-sholat sunnahnya. Maka disuruh memperbanyak sholat sunnah. Kita dilatih Ramadan untuk rajin baca Quran. Sampai dikatakan Ramadan itu syahrul Quran, bulan dimana kita memperbanyak membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca. Padahal ini mohon maaf banget ya, mayoritas belum bisa membaca Al-Quran. Ayo sing mangkel rene tak anteni nang kene saya. Ini yang di depan saya ini kayaknya baru bisa membunyikan Al-Quran. Belum sampai pada tingkat membaca, baru membunyikan. Lo membunyikan sama membaca itu beda. Kalau membaca itu membaca, kalau membunyikan itu membunyikan. Jadi enggak sama. Lo sorry ya, Anda-anda itu baru bisa membunyikan, belum bisa membaca. Membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan, itu namanya membunyikan. Lah kalau membaca, memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman, itu baru membaca. Lah selama ini Anda-anda udah paham isi kandungan Al-Qur'an, paham artinya, paham maknanya. Lah iya wi mek ngunekno. Ya padha karo sampean maca tulisan bahasa Inggris ngono iku. Ya iso ngunekno, tapi ora ngerti karepe. Itu membunyikan, membunyikan itu dapat pahala tapi enggak dapat hidayah. Kalau membaca dapat pahala ya dapat hidayah. Seneng aku administrator salame fasih karek hidayahe. Lo kadang-kadang sing muslim lucu salam assalamualaikum. Beliau tadi fasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasih banget. Kadang yang muslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walek-walek. Sekarang hidayah tok paham. Buktinya beliau kan juga ngefan ke aku. Coba kalau enggak percaya ya, misalnya yang lain usul bikin tablik, bikin pengajian mesti pertama sing dilirik mesti aku. Orang-orang nih, orang kalau udah jatuh cinta kan kayak gitu. Membaca harapannya lepas Ramadan ya terus kita baca, kita pelajari kandungan maknanya. Wes Ramadan kita juga dilatih puasa. Ini latihan riyadhah, latihan tirakat. Setidaknya para jamaah kita dididik agar mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Gini, puasa itu secara syariat dulu ya, belum sampai pada tingkat bersihkan diri kembali fitri. Ini nanti agak berat. Kalau menjaga alam amanah ilahi, ini wis penggaweanmu wis. Lo enak, memang benar, berakhlak itu kan ada tiga. Akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada sesama, akhlak kepada lingkungan. Termasuk berakhlak kepada alam. Alam ini juga wajib kita berakhlak dengan baik. Kalau kita enggak berakhlak dengan baik, alam juga bisa marah. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Lah iya, alam pun bisa enggan bersahabat dengan kita. Kenapa? Kitanya enggak mau bersahabat baik dengan alam. Kenapa sampai banjir? Lah hutan-hutan ditebangi. Hutan itu kan menyerap air. Pinter sampean timbang aku nek ngene iki malah mbok guyu aku.

Ternyata yang direkrut Allah untuk berproses ini bukan sembarang orang, tapi hanya orang-orang beriman. Ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan hai orang-orang Islam. Insya Allah kita udah lolos penjaringan. Kemudian menjalani proses, ya tadi ada yang berhasil, tapi banyak yang gagal. Output, output itu hasil, tidak ngerti. Hasil. Outputnya apa? Ya la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayatnya tadi dibaca oleh Qori. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nek muni Allah kaya wong sambat gak kan utang. Wah. Mbok aja ketok-ketokno nek utangmu akeh. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian. Kon cepet-cepetan. Nek jere wong kene ya, kon kesusu. Kasih. Kasih bahasane wong ndi. Kono wonge tanan kowe gasik. Kesusune ndi? Rata-rata nek sampean selama ini kesusune kan ya dua hal nih. Sing kesusu ora kena dimpet ini gak urusan mangan ya urusan ngising. Sing kesusumu sing ora kena dimpet. Tapi ternyata kita diperintah kesusu itu ila maghfirati mir rabbikum wa jannah, menuju ampunan Tuhanmu dan menuju ke surga. Arduhas samawatul ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita disuruh bersegera, disuruh kesusu. Ngono. Nah, nyatanya kita enggak. Kita kalau urusan sama Tuhan itu wis enggak patek gatekno modelnya. Buktinya kalau diperintah kita suka ngosek. Ngosek sik mending nentang. Dipanggil aja enggak mau datang. Contohnya kae wonge. Ibu. Ibu. Ibu misalnya manggil anak, anak dipanggil, mau dikasih duit. Eh ternyata anak enggak datang-datang. Diceluk tapi enggak moro-moro. Jenengan mangkel napa mboten? Lho lah gak nyaut, ayu bisu. Jong rene jong, le rene le, takih duit. Meneng e gak teko-teko, gak merek-merek. Mangkel napa mboten jenengan? Lah saiki lek sampean diceluk karo Gusti Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Rene. Takai rahmatku, takai maghfirah, takai barokah, takai ridho, takai pitulikur derajat. Lu meneng ya orang merek-merek. Kira-kira Gusti Allah mangkel napa mboten? Bapak, sama nyeluk anak apa sama kayak duwe. Dengan anak malah bantah. Pas bawa apa, no, betulanan HP, betulanan TV. No. Rene, jong, nyat takai duwe, mah, orang gadek. Rene, takai duwe, mah. Bawa apa anak? Kaplok. Cocok kuwi. Wong diceluk pe dikei duwe kok ora moro. Lah sampean nek diceluk hayya 'ala shalah. Ora gadeg diapakno karo Gusti Allah. Untung Allah tidak maha pengaplok. Tapi Allah maha pengasih, maha penyayang. Andai kan Allah maha pengaplok, wis nyonyor sana. Iya. Lah saiki diceluk datangnya terlambat aja bikin mangkel kok. Dipanggil sama administrator. Ngadap jam 9. Jam 11 lagi teko. Ora terima dimutasi. Oh. Hoi. Hoi. Itu padahal cuma administrator KKPH Bojonegoro yang manggil. Lah ini administraturnya Jagat Raya. Engko diceluk ora moro-moro. Hoi. Diundang resepsi prasmanan, mangane enak, undangannya jam 1 sampai jam 3. Jam 5 baru datang. Oleh apa kowe? Uman apa? Kursine wis ilang, wisan resik wisan. Lah kok sering dipanggil sama Allah? Subuh jam 4 sampai jam setengah 6. Lah jam 8 kok lek teko. Shalifar do subhi rakataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi taala. Lah gak ngono kerinan lillahi taala. Coba